Moko lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladheena la yarjuuna liqa'ana laula unzila 'alaina al-mala'ikatu aw nara rabbana. Laqad istakbaru fi anfusihim wa 'ataw 'utuwan kabiira. Yawma yarawna al-mala'ikata la bushra yawma izilil mujrimina wa yaquluna hisran mahjura. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَقَالَ الَّذِينَ وَقَالَ لَنْ ucap sapa alladzina wong akeh la yarjuna kang ora arep-arep atau ora meyakini sapa alladzina liko ana ing ketemu ingsun eh la yaqufuna tegese ora kuwatir sapa alladzina alfa'a ing anane tangi sangka kubur. Wong-wong sing yakin ra bakal ana tangi saka kubur iku komentare laula unzila alainal malaikatu. Laula unzila bo yo den turono, halla unzila bo yo den turono alaina ing atase kita sapa al malaikatu malaikat. Fakalu mongko ana sapa para malaikat rusulan iku pira-pira utusan ilena maring kita. Aunaro to ningali kita robana ing pangeran kita. Fanuk baro mongko dikei kabar kita. Jika ikhabar di anna Muhammad dan kelantatan Muhammad itu Rasulullah itu tusani Rabbuna kala dawa sapa Allah Ta'ala lakotis takbaru fi anfusihim. Lakotis takbaru teman-teman sombong sapa ngakeh takabaru dikisih sombong sapa ngakeh fi anfusihim, fi sya'ni anfusihim yang dalam awa'e atau tingkai awa'e kabeh wa atolan lajut sapa ngakeh sapa dikisih lajut sapa ngakeh utuan kelan lajut kabiron kang gede. Wong-wong sombong kabeh bitolabim kelawan golekine wong akeh. Kanuntute wong akeh ruqya tawahi ing ningali ning Allah Subhanahu wa taala fi dunya ing dalam dunya. Wa atau te atau bilawi kelawan wawi ku ala aslihi ngatasé laf asline atau panjen nggih nakis wawi. Bi khilafi itiyan kan badane lafat itiyan bil ibdari kelan digenti ya fi Maryama ing dalam surat Maryam. Yauma yarawnal malaikata ing dalam dinane ningali sapa ngakeh malaikat ing malaikat fi jumlatil khalaiqi ing dalam barengane pira-pira makhluk ya mal kiamat ing dalam dina kiamat wa nasbuhu tanasab yaum bi uzkur atau bizkur lan lafat uzkur muqaddaron hale den kira-kira ana uzkur yauma yarawnal malaika la busyra iku ora ana berita gembira iku mujud ora ana kesenengan iku mujud yauma idin ing dalam dinane yauma yarawnal malaika lil mujrimina kedhe pira-pira sing dosa maknane mujrimin ayul kafirin kedhe pira-pira sing kafir di khilaf mukminina kan berbedane wong mukmin falahum mongko iku dhewe al mukminun al busyra ta berita gembira fil jannati kan fi swarga wa yaquluna lan ucap sapa kufar ngucape hijra mahjura utawi iki wis ketutup sangka kaapian maknane hijra mahjura apa hijra nu ketutup mahjura nu dihalang-halangi pokoke saiki wis ketutup sangka kaapian ngucap ngono ala adatihi mengatasi adati kufar di dunia yang dalam dunia idha nazalat nalikani tumurun bihim kan kufar apa syiddatun apa kerepotan ay iwadan ma'adhan atau awdan ma'adhan tegese perlindungan songko barang sing elek yasta idu nakarpe jaluk perlindungan sopo ngakeh nal malaikat isangin malaikat kola dawu sopo Allah Ta'ala wakodimna ila ma'amilu wakodimna lus nyuguh no ingsun maksudnya mwes menyuguhkan ingsun amit ta tegese wis nyejo ingsun maknane wis dhisikno ingsun ilama maring perkara amilu kang lamar sapa kufar bin amalin sanging amal minal khairi sanging apik kasodakoten godine sedekah silaturahim minan silaturahim wa kiro defen lan mulyana tamu wa kiro defen lan mulyana tamu wa iho sati malhufen lan nulungi wong sing susah utawa butuh pertolongan di dunia ing dalam dunia. Wong-wong kafiru ngamali tak disikno piwalese ning donya. Akhire ning akhirat fajal nabi. Mongko gawe sapa ingsun ku ing amal tak gawe habaan ingkang dadi debu manturon sing ditebarno. Uta fata morgana iki. Wa utawi al haba al mansur iku ma perkara yura kang den ningali apa ma. Fil kuwa ing dalam pira-pira jendela alati kang aliha kang ngatasi al kuwa asyamsu te srengenge. Ditingali kalbubari kodine onane debu al mufarroki kang beterbangan. Aini selalu tegesi khalis padane al-hubar al-mufarroh fi adami nafi'ing dalam orang-orang manfaat bihi kelawan iki iki amal maksudnya itulah sawabah karena orang-orang ganjaran wujud fihi fi amalil kufar li adami syartihi krono ora anane syarate amal. Wa jazauna lan tin wala sapa kufar alaihi ngatasi amal fit dunya ing dalam dunya. Ashabul jannah itu tapi roh-roh penduduk swarga yang mak izin ing dina ni kiamat, yang mal kiamat ing dalam dina kiamat. Ibu khairun wa api apa ni mustaqoron, apa ni gun netepe. Minal kafirin dibanding wong kafir, fitunya ing dalam dunia. Wasanu lan wa api apa ni makilan jadi gun turu ni gun santai ni, gun turu awal ni. Minhum dibanding kufar, mau diuko ilatin. Kesi panggunan gun turu awan fiha ing dalam jannah. Waya teko ilai ku alistirohat, ku istirohat nisfan nahar ing separuh nirino. Fil hari ing dalam musim panas. Wau khidalan ten alat ngendalika sangking mengkono-mengkono dawa asanu makila. Apa ing kita u kisapi apa selesai ni kisap. Finis si nahari ing dalam separuh ni rino. Kama kau sini perkara waro dagang kemuka kuma fil hati sini dalam hati. Wayo mata syakakula ing dalam nani dinani suwai apa asama ulangit. Eku lu sama ini, si sabun-sabun langit. Suwai bil gomami klan anani mendung azab. Ayo ma'ahu tersertani homam, maksudnya mereka homam mendung adab. Bahwa ti homam uhoimun iku mendung abiyadu kang putih. Wanu zilalan tenturuna sopal malaikat atau malaikat mingkuli sama inglan sangin saben-saben langit. Dan zilan klan turun tenang. Bahwa ti yaum yaumul kiamat di din, oh kiamat. Wanas buhu ti nasabe ikilah dawuh wayo mata syak fokus sama. Iku bidkur lawan dawuh ukur. Mukodaron. Wafikiru atin bitas di disini tas syak fok. Jadi wayo mata syak fokus sama. Jadi saksi ini ditasbih. Wayo mata syak fokus sama. Wayo mata syak fokus sama. Ditasbih di sini tasbih. Itu minta kan kita minta asalnya fil asli fi ukhra indah latwa fi ukhra indah tiru asing liya wa nun zidu binu na ini klan nun buruh. Wayo mata syak fokus sama ubil humam wa nun zilal malaika wa nun zilul malaika binu na ini klan nun buruh sing asalnya itu sing kedua sakinatun umati. Waktu mulam lan dumai lam karuan muka buatan yang wanton amil nasib jasid wanas bil malaika lan nasopi malaika maksudnya wanun zilul malaika tanawo tanzila wanun zilal malaika tu tanzila wa fikiru aten berarti wanun zilul malaika ta tanzila al mulku yawma idhin al haqqulir rahman al mulku utawi kerajaan yawma idhin ing dalam dinani iki al haqq iku dadi barang sing nyata sing mesti lil rahmani kedi Allah sing rahman. Lai syiriku huranya kutoni hu ing mulku ing Allah fihi fil mulki sapa hadir mung siji. Wa kana lan ana apa yang mudina wa man mudina al kafirina atase kafir ana iku asiran ku angel banget. Bi khilafil mukminin kan berbeda ni wong mukmin. Wa yauma ya'addu dzalimu ala yatihi yaqulu ya laitani takhattu ma ar-rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Pun kalau terangkan itu terus niki nunjuk nona agomo niku gada khayal terus agomo mulai zaman Nabi Adam ngantos sama ngantos zimben dugi kiamat niku wonten khayal niku jenenge podo tapi cara keyakinan mboten podo misalnya ngaten keyakinan yang Islam Kanjeng Nabi Muhammad diutus lewat malaikat sinten? Jibril. Tapi wong kafir yo ora kurang pasal. Yo ora pancen tenan ana malaikat yo malaikat iku muncul. Muncul ketok di permukaan terus ngumumno anak Muhammad itu resmi utusane Gusti Allah gak kurang ajar la qad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwa kafir. Utawa awanara robana, mancing pangeran muncul neng permukaan terus umum no nak Muhammad itu rasulnya, nak ora yo aku orang andel, saya Muhammad bodoh ni. Iku jari tiang-tiang nopo kafir. Jadi nak cara istilah tenggini surat Isra, autus kita sama kama jam ta'ali nasi sapan, autatia billahi wal malaikati kopi. Au yaku nalaka baitum min zukhrufin autarko bersama. Walan nu'mina li ruqiyika hatta tunzila alaina kitaban naqra. Dingaten ya rumakno iki tetep sampean ben nak dadi kiai dadi wong saleh iku ora kagetan. Tiang-tiang kafir ku percaya anane Allah Subhanahu wa taala. Yo yakin tenan nak tinggal langit bumi ku apa. Cuma ketika Allah milih Rasul Muhammad mereka janggal. Dan ingin memastikan nak rasul iku diumumno pangeran dhewe iku disebut apa al-taqtiyah. Billahi wal malaikati kabilah. Jadi kanjeng Nabi diapit Allah, misalnya kanane Allah, kirine malaikat, terus dimaklumatno untuk SK. Nak dekne ku utusane Allah, kudu di atas materai. Lho iya tiyang kafir wis pinter. Walan nu'mina li ruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban. Jadi Muhammad kan iso terbang ning langit. Ora kok sekedar terbang medun nggawa kertas berstempel resmi. Nak dekne proses. Jadi wong kafir ya maju meneh iki ning brengkel tapi nopo maju. Wis maju ne. Walan nu'mina li ruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban. Terus kan Nabi kan dawuh teng pengiran ku subhana rabbi hal kuntu illa basyarat rasul. Mulane dari sini ulama itu ngambil hujjah. Kebenerane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sing paling roh iku ulama. Carane piye? Kudu anti keramat. Keramat iku ono tapi kudu mbok anteni. Perkarane nak setiap kebenaran iku butuh amrun kharikun lil adat. Iru ono lho nek sampean menggal kata-kata kula dadi ruwet. Kula baleni malih. Kuwe nak kepengin bela Kanjeng Nabi Muhammad iku nganggo manhajul ulama. Carane piye? Agama ku mbok bela mbek akal sehat, aja mbok bela mbek kramat. Kramat iku amrun kharikun lil adat, barang sing nyulayani napa adat. Iku nak digawa nabi disebut mukjizat, nak digawa ali disebut napa kramat. Mergo nak mbok bela mbek kramat iku wong kafir malah nuntute aneh-aneh. Iku Kanjeng Nabi kon teko bareng malaikat utawa bareng Allah terus dimaklumatkan, diiklankan bahwa beliau itu roh. Itu kan ndak mungkin terjadi. Siji Allah ora iso didelok ning dunya. Utawa malaikat ya ora kena didelok. Ora kena didelok ngeten nak dawuhe pangeran. Walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajulaw walalabasna alaihim mayatis. Dawuhe pangeran niki rumakno iki pentingnya akal. Umpama Allah mengutus malaikat dadi rasul utawa rasul sangka jenis malaikat misalnya Jibril. Engko Jibril yo mendo dadi manusa. Kula baleni malih. Umpama Allah ngutus Jibril iku yo tetep mendo manusa. Mbok dadi koyo roket ra gelem iki Jibril. Pokoke dadi. Maksudnya malaikat Jibril dituwi gengsi kan maksudnya kan yo ra gelem. Karena semua ahli hadis sepakat Jibril itu nak mendo sahabat mendo dihiyah al-Galabi. Nggih, sinten mendo dihiyah? Kok ganteng-gantenge sahabat itu dihiyah al-Galabi. Tak satu pun tareh sing nyejarane Jibril itu mendo Bilal, paham? Dari sapa Jibril gak dino apa? Gengsi. Kabeh riwayat itu nyeritakno nak Jibril itu mendo sinten? Dihiyah al-Galabi. Kok ganteng-gantenge sahabat sinten dihiyah al-Galabi. Ora ana sejarah Jibril mendo sinten? Bilal. Nah, contoh orang sekolah, itu ada film, mereka rupanya, mereka rupanya. Mohon. Lah, anak mendo wong, mendo kaya disiah atau kaya wong, kok wong darani Jibril yang menungso? Walau ja'alna rojulal, walau ja'alna malakan, jadi lah ja'alna rojulal. Nah, sama tangkret, ya ragus maksudnya itu, Jibril sesuai bentuk asli ini, entek bumi. Jibril itu bentuk asli ini, itu nak diceblok ke bumi, bumi rakwat mulas. Jadi sirah Jibril yang langit sikile ning bumi, bumi ora kuat. Lah anak ngono ora tiba ana nabi, ora tiba ana wong kafir mergo en. Kanjeng Nabi ora wis nabi, top-tope makhluke apa. Niku roh Jibril kesempet. Kanjeng Nabi nate kepengin roh Jibril bentuk asline, nek Jibril dielingno, ya Muhammad innaka la tutiku dalik, kowe ora bakal mampu. Ora, aku penasaran aku iki kancamu ora tau roh bentuk asline. Sampai 3 kali. Bareng Jibril pemanasan, tangane dicekel langit. Sikile ku nembus bumi, kan Nabi kesempat. Berarti kan gelem ra gelem kudu kaya manusa. Nek kaya manusa didustakan yang sama. Mergo dianggap manusa. Nek tetep Jibril ora sida rasul-rasul lan nek mati. Ayo bingung no, jalukane manusa iku bingung. Lah mulane ana dewa dewi. Terus wong Cina darani dewa, wong-wong darani wong Cina, wong putih India lho. India darani dewa Wisnu macam-macam. Pokoke kabeh agama kuwi dikhayal dhewe-dhewe, sitok darani ngene, sitok darani wong kafir lah istilahno ya. Unzila alil malaika, kita dapat kabar dari Pertanyaannya kan ini, lho, kafir kok ada malaikat, itu ngerah iman kok nyebut malaikat. Jadi ini dua versi dia, malaikat itu sopo, jadi dua versi dia. Nah, malah ini agama itu aneh, malah ini buta ulama. Kalau balik ini malaikat. Lana agama ora iso dibela mek keramat, kudu dibela mek akal. Agama li kaumi yakilun, li kaumi yatafakkar. Nah carane bela mek akal piye gampang ya tenanane tak warai. Kula tanggo takoro pilampung. Anak hujatullah dari cara Ibnu Abdul Qadir anak hujatullah aku hujat pengiran kabeh ulama dadi hujat pengiran ke sing mubasyarah mek manusa ulama. Misale ngeten. Tak warai ya ilmu mantek sing diridani Allah. Kanjeng Nabi ditantang wong kafir. Mat nak kowe pancen parek pangeran tenan. Saiki Amr bin Luqai pokoke sok mbambae Kanjeng Nabi sing dhisik. Amr bin Luqai sampe sak mbambae dhisik. Iku tangekno, Mat. Nek iso tangekno nenek moyang kita, leluhur kita tak takoki. Kowe iku rasul tenan ta ora? Bagaimana berita di alam lain di sana? Kamu itu diakui ndak sebagai napa? Rasul. Mergo wong mati dianggap wong sing roh alam. Terus ketika Kanjeng Nabi ra iso wong kafir keplok berarti Muhammad gagal. Paham ya? Ora iso mbuktekno nek adekne para pangeran kabeh karepe mustajab. Pertanyaan cerdase gak ngono mestine ngene. Nek kowe bela Nabi Muhammad mestine sing wong kafir jadi tersangka ngene dibales ngene. Yang membuat ukuran kebenaran dengan menunggu orang mati dihidupkan itu kan Anda. Saya ndak ikut bikin ukuran itu. Oh yang bikin, yang ingin bikin Anda kok saya jadi korban. Dia tanya no dewe wong sing gawe ukuran itu. Paham ya? Lah wong Islam dhewe melok goblok karepe Nabi kok nuruti ben ketok hebate. Lah iku ngajak goblok bareng. Kowe ngaji saiki tak tobat no, aku cek diutek ngono mari, mari murtad. Artinya kan Anda terprovokasi orang kafir kepengin Nabi ku nunjukno nek para pangeran ku nanya no wong mati. Jika kowe bareng Nabi ra iso kok iso kan. Lah kowe setengah kafir. Ora utang ngono, ngene carane logika sing bener. Ngukur kebenaran dengan membangkitkan orang mati itu idenya siapa? Orang kafir kan? Kalau idenya orang kafir ya ngene Kanjeng Nabi karep muni ngene, itu kan ide Anda. Ya tangekno kowe kaya takoki bareng. Paham ya? Paham. Lha iku kowe muslim tenang. Faham ya? Faham tidak maksudnya? Kutu faham. Nara faham ya kutu faham. Nara itu paksa faham. Bagaimana ini panjang ngotot? Orang yang gawe ukuran mereka kok. Mungkin nonton dia nyoal kulogus jiran kia hidungannya mati, saya hidungannya ini. Mungkin nak gaya ukuran kia hidungannya mati, kia dia yang nyanyi. Terus dungam. Mati. Cuma kan mau ngeliat kan. Mungkin dungam aku mati, orang dungam aku ya aku sih. Nah itu tidak adanya, gobloknya kita-kita ini kalau ukuran dibikin musuh, kok terus kita bingung. Saya ngomong orang Islam, ngomong apa itu ukuran Dewi saling membunuh ini. Tidak ada ukuran kebaikan manusia harus ideal. Dunia mulai disini bercak-bercak, ada saling bunuh, ada zina, ada maling, ada korupsi. Dan apa yang ukuran kebenaran itu ciptakan orang yang begitu. Ya ora iso, nah yang ini ora iso, ya wis biasa lah itu ada dunia. Kok repot, kok apa? Ini aku lagi sering disoal, terus jenang kiai aku jarang roh, jenang sholat kobliya. Ya sholat kobliya kesunatannya dilakoni, orang ngongkon wong liya kok ngelakoni, dilakoni dewe, ayo. Korek kok, aku semua ngalim ngelakoni alim untuk kon sholat kobliya, gue yang kobliya. Apa kayak yang ngalim, apal Bukhari, malabut kan. Milah jadi, kalau ngapal Bukhari, gue sholat kobliya. Ayo, itu repot. Banyak ulama tugasnya orang oleh kopiah sering, mari kok darah di wajib. Aku salam kira ulama, kira orang tugas iku. Orang tugas jarang-jarang ngelakon itu. Jadi zaman sahabat itu ada orang sholat duha tiap hari. Di parani Abdul bin Mas'ud, termasuk sahabat senior, termasuk 6 orang pertama Islam di maki-maki. Itu gak ada syariatnya sopoh duha kok berdino. Apa kaya apa nandingi sholat perdu. Itu kan paling cepat itu seminggu pisan terus aku dimati-mati Abdul bin Mas'ud mboten bahal Abdul bin Mas'ud dimati-mati mau Contohnya wonten tiyang sing boten nyunatno poso Reja, ora nyunatno poso Asyura, termasuk Abu Bakar. Jadi poso Asyura disunatno binah si hadisi Rasulullah. Tapi tidak semua sahabat sepakat. Pemene poso Reja. Perkarane apa kowe ape nggih tandingan Ramadan? Dhisik urung ana Ramadan kunna nasumu Asyura bareng ana Ramadan. Famin nama yasum, bamin nama yuftir. Ada yang poso, ada yang poso. Jadi ini sahabat itu anggar uang poso kabeh, ada yang tentang poso. Nah orang kabeh ada yang jadi umpama kok. Tapi mungkin kita sering sholat poso. Mulai ini kata yang poso rejim itu. Mulai ini kita bosan. Umpama kok. Duh orang kabeh, kita lagi apa? Poso. Jadi umpama kok. Rukin pun alimnya kata sekolah, kita lagi pensiun. Nah bosan gak gitu. Pokoknya perdu kifayah itu juga kabeh. Ya, jadi tarife perdu kifayah nak dilakoni salah siji pun gugur. Nak kabeh malah ora oleh. Ya malah kacau kan? Ya kacau to misale satu ono mayit mati perdu kifayah sak desa salat jenazah kabeh. Satpam leren bakul leren tukang bensin leren. Wah, tukang rumah sakit sing jaga oksigen leren. Kok kabeh salat jenazah. Oh, pasien mati kabeh. Ya sebabnya ada yang bisa ngelakoni, kok kita berumur ya wajah jalan tinggal. Ya sebabnya bisa berlebihan gerudak. Ya macam itu, aturan Islam. Nah, corong Jawa rada kecil. Orang sengkuyungan bareng-bareng, sebabnya Islam gerudak-gerudak yang malah kecil. Misalnya ini bayang lo aja, misalnya ada orang mati, ini kampung ke 4 jam 8 jam kerja. Kantor pos tutup, ke sholat jenazah. Pasar tutup, sholat tutup. Mobil-mobil angkot leran kabeh, taksi leran kabeh. Macet kabeh. Perkara ni mau apa solat? Orang yang oleh itu sebagian-sebagian. Faham itu sih agama ni ku ngoten ni ku melakukan dewi Imam Syafi'i kunani kuno itu kesunatan untuk fardhu kifayah. Kau nasi ngelakoni yo suwe, kau nasi ngelakoni. Usah sah dijerojero. Masa ni ku buat temuan karpet kepengen apa seragam. Jadi zaman budu orang orang. Mana si Tirta Usman nanti wudhu pentol terus wong darani atmam taus kau wong sempurna mereka wudhu persis nabi. Suatu saat si Tirta Usman wudhu pengpindu asak satu ngakoni elak dari si Tirta Usman haga darfa ala Rasulullah tawat doa salasan salasan wasinta ini bawa sidatan. Aku itu mantu ini sahabat nabi. Nabi wudhu pentol yo aku roh bolak balik pengpindu yo tahu pengpisan. Kuwape sahabat nggak mobil lugu sih gak ngatek. Berkorah dari Nabi nak ngombe kudu lungguh. Sayyidina Ali depan umum ngombe ngadeg. Aku mantune sering roh Nabi ngombe ngadeg. Akhire ulama ya. Nah, kowe-kowe kan serar. Akhire ulama sak enake dhewe kan berkorah. Malah ana keunikan nak ngombe jam-jam kesunatane napa? Ngadeg. Lah iku ulama iku butuhe njogo kestabilan, nggih njogo napa? Mau merawat ulama, sih ngombe ngatek tersangka. Baru kayak ulama, ibu jadi bener tidina di juara ngombe ngatek. Ya banyak juga tenang, kesunatan itu enggak tapi ngatek yo. Wudu kesunatannya pengtelu tapi pengloro. Mereka logikanya ngaten Dewi Imam Syafi'i, macam ulama ini cerdas. Ulama kita. Aku tak mikir cerdasnya ngaten. Misalnya wudu wajib pengtelu, ya kan ya. Baso istirahat pengtelu, tangan pengtelu. Ketika wajib ping telu, syarat sah ping telu itu sing angka pertama itu tujuannya apa juga? Bagian dari tiga apa pemanasan? Pertanyaannya dari Imam Syafi'i, umpamane wudu ngenteni sah ping telu, berarti sing pertama kan gak ono gunane. Kedua ya ora ono gunane. Bareng ping telu lagi ono gunane. Dadi artine nek ping pindho kok ra sida ya ora batal, terus gunane opo ping siji loro iki? Lah supaya ono gunane ya siji ku anggap ngilangi perdu. Kedua kesunatan, ketiga kesunatan. Mulane kula nu nak makmum Mas Bu, misale makmum Mustofa, nek anggere Mustofa salam pertama kula ya wis ngantuk. Sajane kula ngerti ngene iku elek, sing apik ngenteni salam kedua. Tapi ulama kudu ana sing gelem bali lo pokoke anggere salam pertama kudu ngantuk. Nah kula sering Mas Bu, santri kula katut kabeh ngrimam salam pertama juga ngantuk kabeh. Ya apik nggo tandingan sing ngenteni salam kedua. Mergo pertanyaane ngaten. Sing dadi rukun salat itu salam pertama atau kedua? Pertama, yakin? Yakin. Berarti ketika sudah salam pertama ini imam sudah keluar dari salat. Kalau keluar dari sholat, dia sudah ada imam Anda kan? Kalau sudah ada imam Anda, tinggal aja ngatek lah apa bukan tani wong. Wong dek ne dhewe dadah kok. Ya mlane kula bali to ngger imam salam yo. Tapi jeneng temu iki cerita hukume tok wiling-wilingan. Nak ngono iku hukume ngono iku. Tapi tentu ideale kan ngenteni salam. Makanya dari Imam Syafi'i nak salam pertama bar salam kok dekne ngentut. Iku gak batal perkara ne salate selesai. Tapi nak dia salam kedua malah masalah kan? Berarti dia merasa masih dalam sholat. Ya, macam hukum itu begitu ya sudah. Kira oleh protes. Wong logikane njeneng ngono. Jadi melane nak salam pertama berarti orang sudah keluar dari sholat. Berarti kan sudah ada imam kan? Berarti nak kowe nganggep iku imam malah keliru kan? Wong ora sholat ya, Bu. Mbok makmumi kan? Ayo kita lagi ayo sing fanatik ngadeg bar salam kedua. Tapi ojo ndut mata kula ojo. Dadi apa mazhab Imam Syafi'i boten mazhab kula. Dadi kan arah anut aku yo bantu Imam Syafi'i. Tapi kena mbok lakoni disalahno wong akeh, saku wae lakoni kira sama melok-melok pokoke. Nah imam salam pertama itu oleh mergo imam keluar dari salam pertama berarti sudah keluar dari nopo? Paham ya? Tapi api idealnya yang tadi bertalam kedua, yang hubung sapi api itu serarok. Jadi eleng-eleng ni kalau balik ni malah. Kau nak belok kanji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ni pun belok nganggu akal. Caranya gini, kau nak Nabi di kongkon munggah langit. Nak kau iso munggah langit berarti Nabi ten. Mergo aku roh pengumane pangeran nak kau Nabi. Kau nak saya gini gawe ukuran wong kafir, kau munggah dhewe ning langit. Delok berita langit Muhammad Nabi tenan. Wong mereka yang bikin ukuran kok kita yang disuruh melakukan. Fair ta orang itu? Enggak kan? Misalnya kalau kula di soal Gus Kiai kudu sugih ben gak dadi bebane wong. Ya sugih nang ben nang bar. Kok usul to? Misalnya Kiai kudu zuhud kok gak dadi duwe sesuk tawakal. Ya latihan dhewe kowe wae sing Kiai. Kok malah ngongkon? Kuat tu kalau misalnya bukan uang lama butuh dibujuk, ayo lakukan isi nak iso, nak cerai iso yang menang air wah, kok uang lihat sih bawa mana kok, lakukan. Lah kita ini sering dijebak oleh orang kafir, orang munafik, mereka bikin ukuran kebenaran, lalu kurbannya kita. Kalau kita ada bisa seakan-akan yang salah. Ketika Rasulullah raiso terbang ning langit, raiso ngeduno pangeran, raiso bareng malaikat, seakan-akan Rasulullah gak rasul, mergo raiso nekano. Malaikat. Iku pintere tiyang napa? Kafir. Mlaku wa makaru, makra wa makarna, makra. Dadi mung kafir senengane gawe reka. Mulane masyhur Sayyidina Ali nate bacok Sayyidina Umar. Sayyidina Ali cerdas-cerdas di wong, lu tahu dipermalukan tiyang Yahudi. Sing ramu ngalu ya Umar kok dibacok. Pertama ada berita Mi'raj. Iku wong Yahudi nekani ning Ali. Ya Ali sing terkenal pinter. Ya Nabi sak pinter-pinter si Dina Ali kan wong waras, wong bener kan gak gelem bodoh nih. Kena wong Yahudi, yo pinter bodoh. Ya Ali, apa? Jadi si kelem angkat sitok. Si Dina Ali gak nyongkol lah urusan mitok. Dia diangkat ke Ali. Barang diangkat sitok, sitok enak. Yo ra iso goblok. Lah iya ngono jare kancam maksudnya Muhammad. Ngono sok ibu hukum, ngono kancam ngeklaim iso terbang ning langit. Mau gue dewi mau doyor iso jadi tidak ada kakek ada kurang ajar gitu tidak ada mau bisa dong karena marum dari so ngalar si dinali gue lagi si dinali Umar ya apa diperlakukan yang sama bawa Umar bawa berkuali bawa muka siapa bawa bergerak kelakuan biasa ya Umar asaluka amron aku apa tak kok gue nak gue iso jawab yo so kabar Muhammad tenan nak orang aja maka nak gaya sentai ini nengkon jubli Umar lebih umai pedang pelayan dia pegang. Umar ngerti lah kalau Ali. Umar ambil Umar Yahudi kok mau jawab. Jawabannya Umar Yahudi ya pedang gitu. Mereka Umar Yahudi itu pinter-pinter. Sampai jadi asbabin nuzule. Wa inna sayatina layukuna ila awliya'ihim liujadilukum wa inna ta'atumuhum innakum lamusyrikun. Wong-wong Yahudi pikirane wis setan. dan kecerdasan antar setan ini menjadi saling melengkapi. Jadi kaji Nabi ya wonge lugu, wong lugu ummi maknane keibu-ibuan lugu, wong soleh lugu. Ora kepen bodho ning jenenge napa ummi napa? Kita kok ya Muhammad nak wedhus mati sing mateni sapa ya apa? Ya wajar kan Nabi kan Nabi. Aneh mata agama. Sing dipateni Allah langsung haram, sing liwat tangan-tangan manusia sing berlumuran dosa. Haram. Harusnya yang dipateni Allah itu yang halal karena orisinal, Pak. Ono teko elek kadhe. Kaji Nabi yo mental ketemu wong ngoten. Cara kula, cara sahabat. Sahabat kan oleh tangkem elek ora Nabi. Yo nang ngono pangan dhewe. Tapi Nabi kan gak pantes ngendikan koyo rugen ngono kan ora mungkin kan. Cara aku gampang menong yo di ngono, yo wis tak halal pangan dhewe. Paham? Dadi asline napa wa inna syayatina Bismillah. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi antar Yahudi, antar wong ra bener iku saling golek satu makalah. Sing makalah iki nanti bisa menyudutkan Muhammad. Zukhrufal qawli napa? Ghurura. Ghurura sing iso meni. Nah termasuk itu tadi, membuat beberapa ukuran kebenaran. Jika kebenaran ini tidak memenuhi, terus digawarasan mendustakan Nabi Muhammad. Mau saling mat, akhirnya Nabi tenan wong mati tangeh no. Akhirnya Nabi tenan terbang ning langit, terus kok gawa stempel kok pengiran. Nah ketika Muhammad gak iso, nah ngono kowe ora. Nah kita sebagai umat Nabi harus punya kecerdasan yang lebih dari itu. Iku mau kita ngomong, ukuran itu yang bikin Anda. Kalau ukuran kebenaran nunggu yang mati dibangkitkan, Anda yang bikin ya Anda yang membangkitkan. Engko ayo do takok bareng. Aja kok malah Nabi sing jadi korban. Nabi kan ndak yang punya ide itu kan, ngapain harus melaku? Lah iku jenenge ulama iku jati. Mulane jogeman mari ulama kuat. Engge dene mergo disebut balwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu mau jadi ayat yang bayyinah itu yang dadani uang yang duwe. Kalau sering ditanya orang-orang yang anti poligami, tak kok ingin Pak Bahasa ini masih janggal, kenapa sih Nabi itu harus menikah sampai 9? Kan kenapa poligami itu sunnah? Meskipun gue ramanilah, kalau aku yakin nak poligami itu sunnah. Paling tidak kita masih bisa menjawab. Saya ini nak ono bajingan preman, ngeloni uang papat, terus duwe anak papat. Babunan papat di anak limo berarti limo peng papat. Pirohin, pinter? 20. Jadi preman kape. Sing soleh di bujuk cito, anak elah di cito. Bagaimana di kon kape? Nah, iki berarti wong nakal duwe populasi 20, wong soleh loro. Lah, iku nak nganti 3 generasi sak kampung sing patang ewu tu dolim, sing 20 soleh. Kowe rido ana kejadian wong saleh meno cerita. Wes ape rawani wayo lan ku roh carane hujah. Soal kowe rawani ku sampe bojomu ku rusakmu dhewe. Tapi kowe dhe logika hujah ben gak janggal ambe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Begitu juga masalah ifat. Cawe dok mbok rabi terus dadi gak zina dadi wong apik. Berarti kowe ngapikno wong sitok. Iku yo apik, loro luwe apik, telu. Ya wis ngono wae. Tapi niku Gusti nak wayah ucul sitok iku urusan empang. Tenangane kok bantah. Paling gak kowe ora kene apa Nabi ku poligami, sahabat poligami mergo ngapikno wong sitok wae apik. Apa nek ngapikno wong loro? Apa meneh? Wong diwarehi hujah wae kok ngenteni wes. Ya soko hujah iku logika ke ora usah iso mbuktekno, paham nggih? Mpun ora tak kandhani ya kene slamet donya napa? Masa aku kalah dengan wartawan Republika, wartawan KR. Dan saya ini nyata, saya punya sejarah nyata. Ketika Agim, ya Agim yang terkenal dulu kan poligami terus jatuh. Walhasil terus tulisan di media-media nasional itu, kok yang dikritik tidak Agim, tapi tentang poligami. Bahwa poligami itu hanya nuruti seks, hanya nuruti pemuasan nafsu. Dan yang nulis itu tokoh-tokoh muslim. Yang mungkin terjebak, nggak tahu permainannya mereka. Walhasil ada wartawan ya Dewan Republika, KR beberapa itu tanya saya, Pak Baha, saya ini ahli jurnalistik, Pak Baha ahli hukum Islam. begini loh, kalau A'akim jatuh itu tidak apa-apa, dia hanya seorang A'akim. Tapi sekarang semua tulisan itu mengarah umat Islam dididik janggal dengan poligami. Sampean tahu tujuannya biar umat Islam janggal dengan Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita khawatirkan. Jadi semua tulisan kok kritiknya terus pada poligami, sudah tidak bahas. Supaya orang Islam semuanya janggal pada nabinya, karena nabi itu yang diinginkan. Sampai mereka-mereka mensomasi supaya tulisan itu dihentikan, akhirnya dihentikan. Yang nulis ya tokoh-tokoh ini. Ya memang kita maklumi kalau yang nulis perempuan anti poligami, mungkin Anda sebagai pakar, enggak apa-apa, Anda punya trauma takut istri, hidup Anda dari istri, enggak apa-apa, kamu takut itu enggak apa-apa. Tapi jangan hilangkan hujah bahwa itu sunnah. Faham ya, kan? Faham ya? Serangannya kok terus goblok tak utek ya? Nah serawani, rawani wae, urus-urusamu dewe, faham ya? Coba sekarang sampean pikir, misalnya saya keceluk Gus Alim, janggal pisan mbek poligami, sak Indonesia janggal. Diam-diam orang awamnya yang imani pas-pasan. Nabi ku nek dinut sayang bojone. Nah, muni soe karena semuanya enggak tahu logikanya. Coba betapa musibah ini besar sekali wong Islam kok janggal mbek nabinya. Coba kalau semuanya terlatih kayak saya, masih ora wani wae lah. Terlatih kabeh. Nulung sitok kabeh loro. Gendowe anake akeh. Berarti populasine nek wong saleh populasine sithik kalah ambek gendowe. Berarti populasi akeh. Wis wong nang ngotok. Lah nek bayangno. Tapi nek akeh bapake Rufin marah terus gigi buruk kabeh. Sing dolem sehat-sehat. Misalnya terus kowe bayangno. Kok sing mbok bayangno Rufin wong Islam ning Jakarta sing sugih rompok Rufin tok. Laopo lho maksudku. Kita kan salah contoh kan. Ya misalnya contoh Islam Abu Rizal Tajika rak yo kenek laopo contone ampe. Lah kadang sing bantah kok sing bantah nyontokno. Misale Rufin wayah bojo. Terus anake gizi. Lah laopo contone sakri tengi laopo. Sing kon gawe contoh Rufin niku sapa? Bok contoh misalnya Sayyid Muhammad Walim alama garwane akeh turunannya ya Walim kan gak masalah Syarif Hidayah tuwa Gunung Jati turunan bojone akeh turunane akeh wabe wong alim turunane Syarif sinten Hidayah bojone pirang-pirang Sunan Ampel Sunan Bonang garwane ya akeh la opo contoh rukin barang lho lagi pentingnya ngaji raiso nglakoni lah iku roh kujar termasuk sing diwarisno Allah niku Qul falillahi al-hujjatul baligh. Wala hujjai Allah diliwatno ulama. Dawe Sayyidina Ali, aku paling tak kangeni ulama sing marisi hujjatullah. Ya iku sing iso ngekeki penjelasan. Kulo bolak-balik ketemu ateis, iki mboten. Buktinya apa kalau Muhammad itu nabi? Ya tak takon. Buktinya apa kalau dia tidak nabi? Kalau kamu janggal enggak tahu nabinya, kenapa korbannya saya harus menjelaskan Anda? Wong yang janggal Anda, hilangkan sendiri kejanggalan Anda. Kok malah saya disuruh menghilangkan? Wong kamu yang bingung kok saya disuruh ngilangi kebingungan Anda. Tapi Anda kan iman. Loh, karena saya tahu alasannya. Dan Anda enggak tahu. Masa yang tahu ngalah sama yang enggak tahu? Saya tahu alasannya Muhammad Nabi. Kamu enggak tahu. Masa yang tahu anut yang enggak tahu? Mikir deh. Wong enggak tahu kok bangga. Wong enggak tahu kok apa? Bangga. Apa tuh hebatnya ulama kok diikuti? Wong kamu enggak tahu kok bangga dengan pemikiran Anda wong enggak tahu. Nah, kalau saya tahu hebatnya ulama, maka saya enggak janggal hormat ulama. Tapi saya enggak tahu, ya sudah. Enggak tahu itu sifat maksun, sifat kekurangan. Tahu itu sifat kelebihan. Masa yang tahu anut? Warai bicara nih paham. Mungkin kui wiridan, gak kurang wiridan cek para pangeran pulau. Perkenan pulau mikir tenang, hujat tua. Ya tenang sampai bujuk pulau sahaja, namun pulau berdek nangis dari. Kusinan istiqorin opo no hati sing aku gak paham. Aku maknani paham, lafati paham, tapi aku rasa paham maksudnya hujai opo hubi. Tak istiqorin tenang, nanti nangis. Pulau betul nanti nangis rati duit. Orang kau kowe. wiridan dari lewa kepen duwe akeh. Dadi panit pangeran kok nyaur utang. Pangeran ra melok gajekno BPKB kok poni. Lho sing utang ya sapa sing nganggo iku? Sapa? Kok terus pangeran mbok elok-elok. Apa pangeran melok nganggo? Nah kecuali pangeran hukume melok nganggo nggo masjid tak digo perdamaian dunia iku oleh. Mulane gorim wong sing utang demi kebaikan oleh entuk jaga. Wong utang kan nggo wetengmu, nggo kepentinganmu, nggo bae lapor apa? Pantes ora kula cara diutang lapor pangeran. Mergo tak go dakwah, lha utang nggo kudu. Ya mulane puja Allah iku penting. Mergo nak puja Allah ilang kadu. Ojo nganggo keramat karena tidak semua orang mukmin tuh bisa keramat, nganggo akal. Tidak semua orang mukmin bisa nopo keramat. Tapi nak akal lah anggar wong iso dilatih. Mulane agama iki dikaumi yakilun dikaumi ya toh. Meskipun keramat itu ada bagi orang tertentu, tapi enggak bisa karena ada semua orang bisa, ada semua orang nopo keramat. Paham ya? Mulane niku masyhur ulama riyen nak debat-debat. Wong Mu'tazilah debat ape ahli sunnah kalah yang perkara contoh turu. Menurut saya manusia itu bisa menentukan keinginannya, sehingga dia menciptakan keinginannya sendiri. Buktinya kepen ngadeg-ngadeg, kepen lugu-lugu. Ketemu ulama ahli sunnah cerdas. Ya saya ini buktinya nongke kepen turu terus turu. Nah, orang iso nah itu. Mulanya Allah dawuh wa min ayatihi manamukum billahi gimana? Ayat kedijayaan Allah malah wong itu iso turu. Pas karep ra iso. Pasar karo iso. Piye gitu sih? Pakai sadar iya jadi suruh. Mana ayat terbesar ada waktu turu-turu. Ayo jadi uang paling cerdas sak dunia. Apa yang ngadeg-ngadeg tuku uang wedo iso yang walang pulau juta ada yang patang pulau iso. Tapi tak kon turu supra iso aja yakin tetap. Orang kaya bisa apa saja misalnya. Orang kaya bisa apa saja. Udah contoh rokon turu. Mulai roh rasanya jadi wong alim toko itu bener-bener udah pemilu. Yo, kowe iso presiden lah itu. Ora kepengin turu, kepengin turu ora. Misale sumpah digugat wong akeh, kepengin turu lah iso. Katanya presiden bisa apa saja. Kepengin turu wae kok gak. Loro kan larat malah iso. Tenang. Lah, wah, nanti gue penyakit tuh kategori. Mikir. Lah, gue ulama. Iso maknani. Lah, nak gue ra ulama kan. Di antara bukti kebesaran Allah adalah tidur. Malah jangan. Apa ibadah tidur? Wah, Quran diwaca ra ulama is kacau. Masbut balwa ayatum bayinatum fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu menjadi ayat yang begitu jelas nyata ning dadane wong sing duwe. Mulane Nabi ngendikan angkihul walu dal wadud fa inni mubahin bikumul umma. Wong nak nikah wong wedok sing manahan. Mergo aku ku bangga. Pertama kita janggal. Kalau anak akeh piye? Ya paling enggak kamu tahu kaya apa nak populasi ini wong dolim luwih cepet. Wong dolim bademenan ning Bantul, bariku ning gang Bang Merah Jakarta, bariku demenan ning Aceh, bariku demenan ning Sulawesi. Anake pating jajar. Sing soleh wedi bojo anake musibah. Lha iku nak ping 1000 misal. Wong dolime 1000, selingkuh ping 5 rak 5000. Wong soleh 1000 wedinan kabeh. Anake mbok lah anak wong dolim kok wong dolim selingkuh meneh. Wah, populasine bermiliar-miliar kan? Paling ndak ki rawani wayo Allah ora logika iku. Wis akeh tetep rawani ku apik. Mbok wis ngadu kula tak jamin itu bagus. Piwet bikin masalah, Pak. Tapi kuwi roh logikane ben gak janggal mbek Kanjeng Nabi. Niku tok kepentingane ulama itu wong gak janggal mbek Nabi blok goblok, Pak. Pangel teman rang no gue. Faham kan? Ya orang wani lah, ya tak jamin ya. Ya merah kuat barang, gak rugi. Jadi rawayo kan kemungkinannya lho, rawani ya, Mbak. Terus ada yang kuat, tapi rada kesempatan. Wes cek ngono-ngono lah, pokoknya aja sampai kita didikte anti nopo poliga. Mergompok uang Islam janggal Mbak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku sing dikuatirin apa? Ulama mu namun iku tok boten gadah kepentingan. Kula kok sampean ra takok lah tak terang. Begitu juga kalau sering ketemu santri-santri sing rasi kremek, kepinginnya kiai itu dua keramat. Jadi bener wong kafir wedi. Iku apa do karo kepinginnya Nabi Muhammad itu nangekno wong mati ben ketok hebat. Iya nak ketok hebat, nak terus pikirane wong kafir, lu dibeli dikongkon gelem. Ora loro yo nek dibeli terus. Wis dituruti tenan dibeli. Wong kono sama ora bener masalah. Umpama dituruti ana keajaiban yo kok dianggap si sihir. Padu. Lagi pentingnya ngaji be ulama. Kula ngrasa takarrub ila Allah, jenengan iki kudu ngrasa takarrub ila Allah. Mergo ngerti kun falillahil hujjatul baligh. Dadi tujuane ngaji wong roh logika hukume Allah sehingga taslim bangga. Nah agama iki menempati akal kasta tertinggi. Paham ya? Menempati kasta akal napa tertinggi. Lan iki ora usah galau suwe. Menangan terkulah, nak kepentingan si ahli jannah wan itu lah. Ulama buat tergadai kepentingan nopo-nopo. Ia jelas, ia butuh duit rapi tak ada ris, boleh saurun. Kita orang namangan kita pikirin ulama-ulama, kita buat kata-kata. Kita orang membina kita pun tak nopo. Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Wa yauma ya'addu lan ing dalam dinane nyopot sapa adzalimu wong dzalim, ai musyriku tegese wong musyrik. Maknanya temeriki zaman itu Uqbah bin Abi Mu'ayt. Untuk semua cowok Mu'ayt, untuk semua cowok Mu'ayt. Karena ada sopa Uqbah bin Mu'ayt, una toko itu ngucap sopa Uqbah bin Mu'ayt di syahadat dan kelana syahadat. Jadi nanti diambahin mau syahadat. Sumaro ja'a mengkonduli mencabut sopa Uqbah, irdoan, krono muwasno, nyeneng noli Uqbah bin Khalaf. Jadi rian antar wong kafir toleransi. Aku is Islam, mungkin Muhammad aku ini bener tenang. Terus kancane ngeneng, bareng ngeneng. Gak lah gak gitu Islam. Gara-gara dineng konco, Islamnya dicak. Dicabut ya orang gara-gara toleran. Nyokot ala yadihi ing atase tangan lorone dolim najman krono gedun watahat suron nan nunani fiyomil kiamat ing dalam dino kiamat ya kulu ngucap sopo dolim ya letani duh menomono ingsun ya utaiya kulitambihi krono tak ya letani menomono ingsun utaiya kulitambihi krono makna ngilingno itakot tungalap ingsun ma'an rasuli sertani rasul muhammad dinikisi muhammad sabilan ing jalan tori kondeksi jalan ingal juga makin terpujud. Ya wailata dufiyal ingsun alifu te alifi wailata iwatun kegendenan anja ili dofati sangi ya idofa e walati tegesi kecelakaan ingsun wa maknawi itu halkati kerusahaan ingsun ya wailata laytani menomono ingsun ulam attaqid orang alap ingsun fulanan ing fulan maknanya ubayan tegesi ubay bin kholafal kholilan ing konco aku zaman ing dunia kok sial mek konco salah lalu zaman itu syukur gitu di konco ulama gobong sekali salah teman ku repot. Saingannya masalah duit, api-apian merek mobil, merek HP, serupa. Ketika ulama saingan api-apian para pengeran, salah konco berisik. Sesuai api-apian awal, itu tengkoto, ngonong juga mau kegiatannya senam dari api-apian maco, ayo repot. Mau antara juga api-apian dari mobil, dari HP. Mau kelompok sosialita, api-apian bujo, mau ngaki-akian bujo, waduh. Ngaki-akian pasangan, ngaki-akian bujo lumayan, halalin, ngaki-akian apa? Ngeri-ngeri. Lakot mergo salah kawan, angger salah kawan ge salah komunitas, akhirnya salah napa nggih? Salah nilai yang diagung-agungkan. Misalnya komunitas mobil kan, mobil lo apa? BMW, aku Ferrari, aku Lamborghini kan begitu. Tapi nek kancanan wong saleh kan ciri tamang saleh ku kancanan wong larat. Aku di kanca loro, kowe di telu. Aki-akian mulang, aki. Akhirnya kompetisinya kan dalam kebaikan. Utawa tema bersama itu kok rindu kayak kotor-kotor kesikir gitu. Oh juga keriting yo rindu yo, dia melarat yo rindu. Akhirnya cocok aneh, cocok kan nopo ri. Terus akhirnya orang tunggu tuh. Oh di bujuk elek yo rindu ah. Elek tapi nah. Ya itu pentingnya konco. Angger komunitas latihan rindu ya kabeh cerita. Latihan nopo rindu. Tapi nak kabeh kepingine toma gitu. Ke toma, setelah itu mulanya jogeman dalam nopo konco. Mereka wong kabeh tentang akhirat. Iku sebenarnya ketua yang mergo salah pilih teman. Eling-eling salah pilih teman. Ya lihat tadi lah matahid fulanan nopo. Oh tidak, dua ketua ni apa kancanan nong iku. Umpama mau kancanan iki rai nak. Mana cukup mana salah konco. Wah ini konco permanen sing soleh. Nanti ane gue pemanasan bu. Rame-rame nanti nyon. Iya rame-rame nanti nopo. Tapi duwe panutan. Iya duwe nopo. Lakot adol lani anisikri. Lakot adol lani anisikri. teman-teman nyesatno sapa fulan. Fulan sing kancane dikne zaman dunyo ning ingsun nyesatno anidzikri saking eling Quran atau ayat Quran iki sing Quran. Ba'da ijja'ali sause teko apa Quran iki ingsun. Ai anroddani krana iso balekno sapa Khalil ning ingsun anid iman sing iman piye lan kok. Cek ketonku gara-gara nuruti kanca aku wis iman di Quran dadine ora napa i. Ya gara-gara salah kanca. Nggih tenan deh, yakin tenan wong salah kanca ku repot. Kala dawuh sapa wa ta'ala wa kana syaitan bil insani qatul. Wa kana lan ana sapa syaitan insani marang manusia. Kula niku ora niki kula cerita pengalaman kula. Kula ya kathah kanca kiai ya. Ya sebagian ya bener, sebagian ya rondo ora bener. Mulane iku nak crita kula niku kadang ya menggiurkan. Kowe nak Gus kancanan pejabat, haji bareng pejabat kowe nak. Wis difasilitasi ono asisten, enggak menemukan kesulitan sama sekali. Kita sebagai kiai punya nafsu kadang ya tertarik. Tapi bareng tak eling-eling. Itu kalau misalnya komunitas kiai selalu bahas gitu, orang juga akan bahas gitu komunitas itu. Tapi ketika kalau ketemu tiang soleh, ketemu tiang-tiang sing tahajud, woi nak bersenengnya tahajud, suri pengeran, coben mati yo, ngurusi pengeran, ing dunia pengeran. Aku mati rabe pejabat, rabe konco. Kurebi wah boleh kesemua sedih lo, habis ya dah. Akhirnya katut, katut sing bener. Enggak kan nanggung sing dunia nih, katut ke dunia. Ya lumayan kan ono perimbangan. Tapi kulo ngerasa, kulo sing wong alim yang ngerasa, no betapa teman tu sering menyesatkan juga gara-gara gitu. Kula anggere tahajud nggih pas sampe pangeran. Kula nak badhe tahajud itu kadang ngopi rene, yen setengah papat ngopi rene. Nggih damel piye, Mbak? Bareng ngopi kan ngayal kan, tapi khayalku ora koyo kuwi iso ngayal. Ndak saya ijazahi sampean. Saya itu biasanya kalau setengah empat itu ngopi dulu terus nulis tasbih. Banyak sekali, mungkin tulisan tasbih saya entah sudah berapa buku. Yang sering saya tulis itu tasbihnya Sulaiman bin Mu'tamir. Yaitu ya subhanallah bil al-mizan subhanallah bil as-samawati wal ardi subhanallah bil amal khalaq subhanallah wa zinata ma khalaq subhanallah wa zinata ma huwa khaliq itu tak tulis tak hayati terus gitu akhirnya nikmat ketika saya nikmati itu diceritani haji be pejabat itu sudah ya tidak anti saya ulang-ulang saya tidak anti mungkin suatu saat saya ditakdir haji sama pejabat tapi saya tidak tahu apa takdir itu kelaksanaan apa tidak semoga ya enggak tahu lah pokoknya enggak tahu. Tapi paling tidak harus menjadi asik opo kenal pejabat. Meskipun saya ada anti. Karena saya sudah menikmati itu. Gampang, caranya kancanan ulama itu tadi. Ketika saya belajar Ihya, belajar Abdul Qasim Al-Junaidi di Terangno. Saya yang gardani ibu ya dewean. Saya sebenarnya yang kuburan, dewean. Sebenarnya ngadepi Allah, dewean. Saya ngeliwati Siratul Mustaqim. Wedi Siratul Mustaqim sampai pangap. Ini temannya pangap. Teman pangap itu mikir ngadepi Siratul Wis sok bertak malaikat mungkar nakir. Saya temannya Pak Presiden. Malah semangat lu duwe. Jajal ke kancanan wali. Mungkar nakir mikir. Dalam dunia kewalian, kowe oleh ra percaya karena ini hanya dunia wali. Artinya tidak ada hadis sahihnya, tapi saya percaya. Karena saya percaya ilmunya wali. Yang bisa menggetarkan mungkar nakir itu wali ya Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah itu sehidup-hidupnya hanya menyanyikan tentang keindahan Tuhan. Sehingga dia tidak pernah tidur malam karena mengasiki asik dengan apa? Tuhan. Agar apa ngantuk, nyifati Allah rasidu ngantuk. Begitu. Pokoknya dia sehidup-hidupnya itu asik dengan Allah. Mulanya sampai pernah dengar cerita-cerita Rabi'ah apa? Adawiyah. Ketika dia mati, malaikat mungkar nakir itu secara tidak sopan cara dirinya. Tak kok. Marabuka. Pengiranem. Marabugi. Pengiranem itu. Menangis Rabi'ah, menangis tersedih-sedih, menangis. Ya Allah, ini kewonten tiyan, jenengan ku zat paling dohir, zat sing tak dunia kudu kenal, kudu roh. Ini kewonten makhluk jenengan aneh, takut jenengan iku sinten. Menangis, oh, no, wong ejek nakok no pengiran iku, sopo. Menangis. Ya Allah, Gusti, saya belum pernah seterseksa ini, menurut pulau jenengan itu az-zahir dak sing begitu jelas. Jadi tidak perlu dipertanyakan. Niki wonten kawulane jenengan tantur jenengan niku sinten lepas gitu. Ora akhir bingung waktu iki piye. Ah dene prosedur ae ngadepi. Akhirnya matur pangeran, Gusti niki sepundi lah ya wong ngono kok betah kok. Jadi kita warai. Jadi sampean enak peniru Rabi'ah Adawiyah ya moga. Cuma anak kowe niru gawe-gawe tetep ditutup. Karena Anda tidak punya perasaan yang sama dengan Rabi'ah. Hanya cinta Anda kan tidak berpuluh-puluh tahun terbukti ya. Cinta Anda sesat. Iku wae seneng sama Allah, gue ngadepi mungkar nakir. Tambah semangat. Nak Rabi'ah Dawa kan cinta sejati. Jadi dia ini janggal, kalau orang kok nyebut yang Allah janggal, Allah itu az-zahir. Makanya dari ahli hakikat, maro au syi'an illa waro abu hafihi. Tidak pernah melihat sesuatu kecuali melihat Allah. Mereka misalnya dulu bumi ya gawiannya Allah, dulu musofa ya gawiannya. Kok wabah yang berdulu perkara ilin Allah. Lah Allah udah paling jelas az-zahir, zahir banget jelas. Lu barang-barang jelas kok ditakok, aku setiap lu kecewa. Teng dulunya kok kesewonten tiang sing tangklet jenengan niku. Gusti iki kawula jinan paling aneh sing nate kula temu. Wani iki. Wani to kan, monggo dijajal mengke. Dadi kancanan wali yo di pikiran wali, kancanan wong dole magre di pikiran apa? Lah nek arek iso kancanan yo sinau kita. Ben arek iso tak sinau, tak obral. Gampang to. Ngaji ning justru nak ngomong lho. Rasa podium kok repot. Ngaji ini bagus. Kan ora usah kenal kula, mungkin kenal ora sawisane pangeran kira ikhlas tak ketemu lho, di swarga kok repot seneng ada kok apa? Mungkin aku tahu, jadi paham gitu. Begitu juga pikirannya Imam Sibawai. Imam Sibawai yang darani Allah itu A'raful Ma'arif, Ma'rifat, Ma'rifate, isi Ma'rifat itu lafad nopo Allah. Mereka Allah itu lafad paling jelas. Akhirnya Imam Sibawai yang melebus warga. Barokai darani Allah A'raful Ma'arif. Jadi orang melebus warga itu barokai pikirannya wali-wali. Disebut Al-Hujjah, ini disebut nopo Al-Hujjah. Enggak, gimana caranya? Kalau ini tak eleng-eleng Abdul Qasim Al-Junaidi, nanti kan dikan ya lucu. Ya orang tak cangkem elek cara ngawam tapi dia ni orang alim wali ya. Jadi dia ni orang percaya orang mesti pengiran. Misalnya Mustafa kan pernah mesti pengiran. Dia nangis jadi orang pun rokok nangis. Baru kumangan yang dah ke. Baru kum ngelawan ibu Juni ya anak eh. Ake. Mulai dari Abdul Qasim Al Junaidi. Hada khofi minka. Hada amni minka ma'al khofi minka. Fakifa amni minka ma'al amni minka. Lu aja eling. Maksudnya ingat ni. Hada amni minka, ma'al khofi minka. Lho kula teng donya ora menawa-menawi wedi jenengan ya Gusti, tapi waya mangan. Ayo jajal wong sing iki dosane. Dilingno dosane luwange kabeh. Bari kok ngentek rego. Wis ora usah munafik, lu biasa mah wedi iki mboten ep kok. Paham. Gusti kuat dilingno dosane luwange kabeh. Bari kok disukui mangan tak to. Iku ora em, tau lak kula iki ora em lho nggih, mboten telok. Ya tak yo tetep. Iku daya mboten cek inane gedhi kula munamuni wedi jenengan ternyata nak mangan yo entek akeh, yo duwe anak akeh, yo macam-macam. Lu munamuni wedi kok sing kenikmatan jalan. Terus fakaifa amni minka ma'al amni minka. Fakaifa farohi bika ma'al amni minka. Jadi hada farohi bika ma'al khawfi minka. Fakifa farohi bika ma'al amni minka. Nak teng donya kula ora jelas mlebu swargane, mongan mangan. Kowe ora gak jelas swargane to, Pin. Tapi waya mangan, mangan. Waya kelon yo kelon. Waya guyon. Tapi tetep ngonamune wedi. Wedi neraka, wedi pangeran. Ayo sing ajine kene kabeh wedi kabeh pangeran wedi to? Wedi neraka. Mangane jalan ta mandeg. Kelone jalan ta mandeg. Gusti, lha niku sing mari termasuk Abdul Qasim Al-Junaidi para pangeran. Gusti cek rahmane jenengan, medekno kula kabeh ten neraka, tapi kula tetep iso nikmati nikmati jenengan ten donya, iso mangan iso ngombe. Kaya napa nikmate swarga, wis ana jaminan aman saking azabe jenengan. Lha nek nikmat jati swarga mergo nikmati plus ada pengumuman tidak akan lagi ana bendune Allah Subhanahu. Tapi dasar wong swarga, swarga yo ana raisane wong manusa. Madarani goblok walat yang ahli swarga barang itu goblok. Ahli swarga ni kau rambo untuk bujuk kata. Dan ke sebagian yang dunia rawani wayah wow jadi mungkin terus. Kan dari wong lanang sitok untuk bisa dari berapa? Berapa? Satu berapa? Berapa? pitung puluh bagi ada Mustafa. Dia cita-cita ini pitung puluh. Tawangannya khusus ingin ini cita-cita ini. Jadi gaya tok, dan khusus itu gaya tok. Tetap cita-citanya ngelon umroh. Tapi terus ngelon umroh pitung puluh, terus mongan pangan. Ada pengumuman ke pangeran, ya ahlal jannah, apa kamu itu punya permintaan? Ibu ahli jannah udah bisa mikir, ya Rabbi, saya itu mau minta apa lagi? Kita wajahnya sudah putih, alam itu bayit ujuhana, kita sudah ganteng semua, sudah beriting, pokoknya sampai-sampai. Terus juga lo kok nopo malik, bujo gemur kata macam. Terus dawe Allah, saiki tak umum no, nak kue itu tak ridani, ora bakal tak benduk. Lagi soh, wong sak suaraku sujud syukur, suweneng apa senengnya saat itu. Ternyata bertahun-tahun dia kelemangan, gak sadar suatu saat diusir, gak mikir. Wong rong diumumno, kemungkinan diusir, kan lagi pikir. Bayang di suaraku, kelemangan, kelemangan. Bareng dilihatnya pangeran, saiki ukhillu laku meriduani, saiki tak ridani. Fala asfotu alaikum ba'dahu abadan. Kira bakal tak bentuk. Ya Allah Gusti, wingi-wingi ternyata kula salah. Wong urung tok legalitas. Tapi Allah maklumi. Paham ya Allah napa? Maklumi. Nek sine kelakuane wong nggih ngoten iki. Mane iki dipono swarga bleng wis lali gurune, lali nabi langsung. Wis langsung. Wis parah. Mulanya masyur di dunia kewalian itu dengan kitab-kitab wali kados teng Ar-Risalah Al-Qusyairiyah dengan kitab Hikam Abdul Qasim Al-Junaidi wali-wali suan pangeran dipimpin Kanjeng Nabi ditakoki antar wali takok sim jamane kan Abu Yazid sim lanti umatem kok dhewean iya sih padahal wong sing seneng aku kudu mlebu swarga terus Allah dawuh umatem iku mlebu ngibadah mbek aku yang kepengin mlebu swarga sing penuh widadari di pakanan. Hum, mereka yang pawon di suwargo itu udah mangan mah. Dan aku eh kekasihku mergo cita jam di suwargo itu kepen ketemu aku juga yang gini ya. Ya tapi kan sesuai rencana memang inginnya itu ya sudah. Tapi alhamdulillah pangeran itu orang tersinggung. Wong melebu mai pangeran ora pamit. Yo ora sowan sik kok dibarno. Lho iku asangkek. Lho cara aku sing dhewe mata usir. Lego gak ono riwayat pangeran ter. Ya Abul Qasim wong-wong iku cita-citane swarga iku mangan-makan. Mulane ora wor kuwe iku do ning pintu ning pawon-pawon napa? Swarga. Tapi cara kula ge mun sae dak bagus. Cek cuma cek rasopane maksude mlebu. Mane lewat ngaji iki kula suwun menawa cek sadar ge eling. Pokoke mlebu pertama niku Gusti kula madhesi jenengan badhe nikmati swarga. Tapi nak wis serak kuat ya wis. Wis susunul dene be pangeran, nak iki wis bib. Ngempet rawa ya wis wedi bojo macam-macam sing donya wis ngempet larat ya macam-macam wis. Paham ya terus. Mlebu swarga ya kelas-kelas. Niku cuma nggih wae kula pesen. Uang nak kancanan wali. Misalnya kira menangi Imam Ghazali, Abdul Qasim Al-Jilani menangi karyane. Ora iso ya takok ulama, kulo nggih ada naskah wali itu banyak. Di antara kitab Tobaqatul Auliya karangan Imam Sa'roni. Imam Sa'roni itu murid Imam Zakaria Al-Ansari. Makanya banyak ki Jawa jenenge napa? Sa'roni karena dulu ada wali kutub namanya siapa? Sa'roni. Saya punya naskah beliau itu banyak sekali, tidak sekedar banyak sekali. Namanya Tobaqatul Auliya. Jadi klasmennya para wali dan itu enggak ada nama Anda di situ itu. Jadi wali ono klasmennya kan. Wali songko ulama, misalnya Imam Syafi'i, Imam ini, wali dari kelas kutub ini, wali abdal ini. Saya tidak tahu kenapa nama Anda tidak ada, tapi saya yakin beliau bikin itu tidak karena sentimen. Jadi yang tidak masuk-masuk memang ya tidak masuk, memang yang tidak masuk. Nah teman-teman, caranya roh ya Gus, mereka itu orang-orang khusus yang punya kriteria, punya, ya karena mereka punya aturannya sendiri. Tapi yang saya itu tidak saya tidak peduli dengan keramat-keramat wali itu tidak peduli. Dan yang tidak peduli itu tidak penting untuk cara kita beneran Nabi Muhammad. Yang penting adalah cara berpikir mereka, akal mereka, cara mencintai Allah Subhanahu. Nah, itu yang saya kira. Itu tadi misalnya Abu Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid, itu tiap mangan ngendikan ngeten, Gusti kula seneng jenengan niku wajar. Wong jenengan sing ngekeki mangan kula. Jenengan sing ngekeki tempat kula, ngekeki nikmat kula. Jadi kula seneng jenengan niku wajar. sing boten wajar jenengan kok seneng kula, padahal jenengan enggak butuh. Lho Allah itu enggak butuh kita, tapi Allah mencintai kita. Lho coba Allah ngasih kita makan itu alasannya apa? Wong Allah enggak butuh kita. Lho kene ngekek mangan buruh butuh pekerjaannya, ngekek mangan bojo ki butuh ngeloni. Wong ora butuh kok nyekeri. Coba barokah saya baca itu, cinta saya sama Allah itu menaik mungkin 1000 derajat. Karena saya kagum sama Allah, wong enggak butuh kok ngasih. Coba Anda pergi ke Jakarta, ketemu orang yang enggak butuh kamu, dikasih 1 juta aneh kan? Enggak butuh sama sekali sama kita. Nah, Allah itu enggak butuh sama sekali sama kita, tapi ngasih. Dan pikiran itu kita temukan dari naskahnya para ya aneh toh, kenapa ora butuh kok? Lah nek kowe menawa tenang pangeran terus gua anggap itu ibadah tertinggi, iya tenang pangeran ibadah tertinggi, tapi ono wajar, pancen ge butuh lah ora. Kaya kowe seneng wong ayu kan wajar pancen ayu. Lah nek wong ayu seneng rugi. Semper mesti kan aneh. Lah Allah ku zat sing paling bener, paling hak, paling waras, paling bener, paling kabeh, ora butuh kuwi ngekeki, ora ono liya kecuali saking rahmane Allah Subhanahu. Coba kita baca ya Rahman ya Rahim tiap hari, tapi tidak bisa kita mencintai Allah secintanya Zakaria Al-Ansori, Abu Yazid Al-Bustami, karena mereka punya hujah, punya apa? Ya di antara hujah ini wong jenengan ra butuh kok nyuka. Lah kowe tak korup nang nganggo caram dhewe. Mocone banter-banteran aki-akian. Nah, abar iku malah ono akeh. Ngono tok. Dadi ilmu, ya itu harus ulama sing ilmu ini. Ya, tapi uang di kekurangan, sing ulama ra iso wiridan. Nah, akhirnya dikritik. Nyatane ra kuat wiridan. Suwe jare sing ulama, kuwi wiridan kuwi seneng pangeran ngono-ngono wae lah iku sebutan ngono. Ora usah melo-melo. Wong sing ikhlas nak dikritik is meneng ae, kok cocokan sing mlebu swarga endi. Mboten mau tantang ora apa penting. Adu argumentasi tentunya mboten napa. Wonge eling-eling itu si salah teman, salah pemikiran itu bahaya. Mergo tiyang teng neraka jeng ben gedune napa? Ya letani. Ya wailata letani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adzallani 'ala dzikri ba'da ijtihad. Wa kana lan ana sapa setan-setan insani mari manusa il kafir itu sing kafir wa khadulan iku seneng nginakno, maksudnya seneng menyengsarakan. Bi ayat rokahu, gambari arep ento ninggal sapa setan ku ing wong dolim. Tapi sakwise ditinggal wae tabaru alan dada utawa napa lebaran sapa setan ning sanding dolim ing dalbalak nalikane siksa. Wa qala rasul ya rabbi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi imdada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi وزينة عرشه امداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه امداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه امداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه امداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه امداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه عدد كلماته